السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام penyembah Allah سبحانه وتعالى telah memudahkan kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-10, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah At-Taubah ayat ke-9. Nah, silakan dibaca. Ini ada Bu Hayati nih. Iya, baca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalilan fasaddu 'an sabilihi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukar dengan ayat-ayat Allah harga yang sedikit. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalannya. Sungguhnya mereka amat buruk apa yang mereka kerjakan. Ishtaru fi'il madhi, wawnya sebagai fa'il. Bi ayati jarwa majrur. Allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilaihi. Samanan maf'ul bih. Qalilan sifah. Fasaddu alfa'u harfu atfin. Saddu fi'il madhi alwaw sebagai fa'il. Ansabili jarwa majrur. Alha'u mudhafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin, hum isim inna, sa'a maf fi'il madhi, ma isim mausul sebagai manya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kanu fi'il madhi naqis, alwaw sebagai isim alwaw sebagai isimnya ya, isim naqis. Ya'maluna fi'il madhi, fi'il mudhari, wawnya sebagai fa'il. Sebagai khobar dari kana. Nah. Istabdalu bi ayatillahi aradad dunya tafihi. Fa'aradu anil haqqi wa man'u ar-raghibina fil islami. Anid dukhuli fihi laqad qabaha qabuha fi'luhum. Oh ya, qabuha fi'luhum wasa'a soni'ihim. Wasa'a soni'uhum. Soni'uhum. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan dunia yang tidak bernilai. Lalu mereka menghalangi dari keinginan apa ya, orang-orang yang apa dari apa nih, hak ini apa Ustaz? Hah? Anil hak. Berpaling dari kebenaran. Oh, mereka berpaling dari kebenaran kepada orang-orang yang ingin masuk Islam gitu ya, Ustaz. Dari yang memeluknya. Maka alangkah mereka buruk menghalangi orang-orang yang menginginkan masuk Islam itu aja. Oh gitu aja. Maka alangkah buruk ulah mereka. Itulah seburuk-buruknya perbuatan. Naam, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan mereka menghalangi orang dari jalannya. Sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrik, amat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi memang surah At-Taubah ini banyak bicara tentang orang-orang musyrik. Itulah mengapa ayat ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena isinya adalah kisah orang-orang musyrik yang mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Abu Fatimah. نعم أستاذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Mereka tidak memelihara orang-orang mukmin kecuali Ilahnya bukan kecuali. kerabat. Maksudnya ya mereka tidak menjaga hubungan kekerabatan, tidak pula ini apa namanya perjanjian. Mereka tidak menjaga hubungan kekerabatan, tidak pula perjanjian. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Lah aku nafyin ayar kubuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il fi mu'minin jar wa majrur illa Maful bi maful bi dari aku pun. Ya, maful bi dari aku pun. Alwaw harfu atfin la lanya dimah berarti ini sih. Lanya nafiah aja, dimahnya matuf, fa'ilan. Dimahnya matuf. Al-Waw harfu atfin ula ika isim isyarah sebagai mubtada hum domirun faslin al-mu'taduna khobar saja. Naam. Pas ayat 10. Inna ha'ula ilmusrikina harobu alal imani wa ahlihi fala yukimuna waznan liqarabatil mu'mini liqarabatil mu'mini wala li ahdihi wa sya'nihimul adwanu wa sya'nuhumul udwanu wal zulmu. Sesungguhnya orang-orang musyrik memerangi keimanan keluarga mereka dan tidak mendirikan wazdan ini saya. Gimana? Mereka tidak menegakkan timbangan. Timbangan ya. Kekerabatan di antara kerabat orang-orang mukmin. Ya. Dan tidak menepati janjinya. Dan tidak pula karena liahdihim, janji. Karena perjanjiannya. Dan tidak pula karena perjanjiannya. Dan keadaan mereka musuh yang zalim. Bukan, dan keadaan mereka hanyalah permusuhan dan kezaliman gitu. Keadaan mereka hanya permusuhan dan kezaliman. Nambar konfik wa jazakallahu khairan. Wa'alaikum ya Ustazi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka orang-orang musyrik tidak menjaga terhadap orang-orang yang beriman illa wala dhimmah. Tidak menjaga hubungan kekeluargaan, tidak pula menjaga perjanjian. Dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka itu kan orang-orang musyrik ya. Menyekutukan Allah dengan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Maka mereka memiliki sifat seperti itu, tidak melihat adanya hubungan kekerabatan, tidak pula melihat adanya perjanjian antara mereka, tetap saja mereka senantiasa berusaha memerangi kaum muslimin. Nah, kita memang membaca dalam Sirah Nabawiyah bagaimana orang-orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya berusaha untuk memerangi kaum muslimin ya, mulai dari perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Itu semua menunjukkan betapa mereka tidak memperhatikan adanya hubungan kekeluargaan, tidak pula memperhatikan adanya perjanjian. Nah, baca Kurniati baca. Tahu Ustaz. 9, 10, 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. 11. Dan jika mereka bertaubat dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka akan timbul ya, maka akan timbul rasa persaudaraan di antara kalian dalam agama. Dan kami menjelaskan ayat dan kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengetahui. Alfa'u harfu atfin in harfu syartin. Tabu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il. Alwaw harfu atfin, aqamu fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il. As-salata maf'ulun bi, alwaw harfu atfin. Atau fi'il madi, ini alwawnya sebagai fa'il ya, Ustaz? Iya, yeah, fa'il ya. Sebagai fa'il. Az-zakat, aku enggak sukun ya. Atau zakata ya, karena bertemunya dua sukun Bu. Oh ya, ya deko ya. Zakata maf'ulun bi, alfa'u harfu jawab, ikhwanukum khobar dengan muktada khobar. Khobar ikhwa, tunggu harfu jawab ikhwanukum harfu ya. Oh ini itu ya, fa'il ya. Fa'il dari mana? Tunggu, kan ini artinya kan ya, jika mereka bertaubat dan menikah sholat dan menjawab maka ya mereka apa adalah saudara kalian di dalam agama, maka apa berarti ya, khobar apa mutada kalau kayak gini sebentar, ini kayaknya khobar deh, mereka nya di mahzuf ya dan mereka saudara kalian kan, iya. Iya, jadi berarti yang dimahzuf itu muktada ya. Tahum ikhwanukum ya. Berarti muktada, muktadanya yang dimahzuf ya. Berarti ini khobar ya. Iya. Khobar, kemudian kumnya mudofun ilai. Fid dini jarwa majrur. Alwaw harfu atfin, nufassilu fi'il mudari dengan domir mustat, dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu. Ayati maf'ulum bi. Ini ada yang dimahzuf ya, yang mutakalimnya ya. Dengan ayat, kami menjelaskan ayat-ayat kami ya. Enggak lah, kan ini nah, ya, ada alnya. Oh iya deh. Iya, iya, iya. Justru ayat itu jawaban salim, ya, makanya masuk. 6, iya, dengan kasroh ya. Nah. Ayati maf'ulun bi liqaumi jarwa majrur ya'lamuna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il. Kemudian tafsirnya ayat 11. Fa'in aqla'u an ibadati ghairillahi wa natoku bikalimatil tauhidi wal tazamu syara'i al islami min iqamis salata wa ita min iqamis salat, oh iya ya, mudhafun ilaih ya, min iqamis salati wa ita izzakati fa innahum ikhwanukum fil islami wa nubayyinul ayati wa nudihuha liqaumin yantafa'una biha yantafi'una biha yantafi'una biha. Dan jika kalian berhenti dari menyembah kepada selain Allah dan kalian mengucapkan, bukan kalian, mereka. Oh mereka ya. Oh iya, iya. Jika mereka berhenti menyembah kepada selain Allah dan mengucapkan dan mereka mengucapkan kalimat tauhid dan mereka mematuhi syariat-syariat Islam berupa mendirikan sholat, memberi atau membayar zakat, dan sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam Islam. Dan kami menjelaskan atau menerangkan ayat-ayat atau bukti-bukti, dan kami menjelaskannya kepada orang yang mengambil manfaat darinya. Kader. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Maka jika mereka orang-orang musyrik itu bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat kepada orang yang mengetahui, kepada orang yang bisa memahami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Bahkan Al-Qur'an diturun sepanjang hidup mereka. Tapi tidak juga membuat mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, baca. Bu Kurniati baca. Bu Kurniati barusan apa? Bu Dayli maksudnya. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Dan jika mereka mengingkari sumpah-sumpah mereka setelah mereka berjanji dan mencela terhadap agama kalian, maka perangilah mereka dan para pemimpin mereka, para pemimpin kekufuran ya. Maka perangilah para pemimpin kafir, sesungguhnya mereka tidak ada janji bagi mereka agar mereka mencegah dari kenapa? Ya, berhenti dari kekafiran. Nah. Alwaw harfu adfin, in harfu syartin wa jasmin, nakatu wa fi'il madi, waw sebagai fa'il, aimana mafulun bi, hum mudafun ilaihi, mimba'di jarwa majurur, ahdi mudafun ilaihi, him mudafun ilaihi. Alwaw hafu adfin, tu'anu fi'lun madin. Alwaw fa'il, fi dini jarwa majrur, kum mudafun ilaihi. Alfa'u harfu jawab, qatilu fi'lu amrin, alwaw fa'il, a'immata maf'ulun bi, al-kufri mudafun ilaihi. Inna harfu taukin wa nasbin, hum isim inna, la nafiyah lijinsi usahnya. Iya betul, karena lihat setelahnya kan dia nggak tanwin kan. Aimana isim la, lahum jarwa majrur sebagai khobar. La'alla harfu taroji, hum isim la'alla, yang tahuna mifi'lun mudari'un alwaw fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari la'alla. Nah. Wa inna qadha haula il musyrikun nal uhuda allati abramatumu allati abramtumuha ma'ahum wazharul ta'na fi dinil islam wa qatiluhum fa innahum ru'usa ad-dalali la ahdun lahum. Kan kalau inna itu tansibul isma terpal khobar ya. Berarti kan ru'asa itu khobarnya kan? Innahum berarti gimana? Ru'usa'a tadi ru'sa'u ya? Ru'asa'u. Fa innahum ru'usa'u Ru'asa, ru'asa ud-dolali. Ru'usa, ru'usa ul. Usa ya. Ru'asa ud-dolali. Ru'usa ud-dolali. Gitu. La ahdun lahum wala la ahda lahum. La ahda lahum wala zimmatan. Hatta yantahu an kufrihim wa adawatihim lil islami. Nah. Dan jika orang-orang musyrik itu melanggar perjanjian yang mereka telah menyetujuinya bersama mereka, dan mereka menampakkan fitnah terhadap agama Islam, maka perangilah mereka. Masakah sesungguhnya mereka pemimpin dari kesesatan gitu, Ustaz? Iya, para pemimpin kesesatan. Terus. Para pemimpin kesesatan. Tidak ada perjanjian bagi mereka dan tidak ada kekerabatan. Sampai mereka meninggalkan kekafiran mereka dan permusuhan mereka terhadap Islam. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك سوء أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Dan jika mereka melanggar sumpah mereka setelah mereka berjanji dan mereka mencela agama kalian, maka perangilah para pemimpin-pemimpin kekufuran tersebut. Sesungguhnya mereka tidak ada janji bagi mereka. La'allahum yantahun, agar mereka berhenti, yaitu berhenti dari kekufuran mereka dan dari permusuhan mereka kepada Islam. Jadi tujuan peperangan dalam Islam ya ini, hatta yantahu an kufrihim wa adawatihim lil Islam, sampai mereka berhenti dari kekufuran mereka atau minimal ya berhenti permusuhan mereka kepada Islam. Nah, lanjutkan. Baca Umi Ida. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuqatiluna qauman naqathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum. Wahum bada'ukum awwala marratin atazawnahum wawahu ahakku atakhshawnahum atakhshawnahum fawahu ahakku antazawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi mereka, orang-orang yang mereka mengingkari sumpah mereka, dan mereka telah merencanakan untuk... Kamu itu sangat menginginkan. Menginginkan. Dan mereka menginginkan untuk mengeluarkan Rasul. Dan mereka memulai pertama kali, dan apakah kalian takut kepada mereka, padahal Allah yang lebih berhak untuk kalian takut kepadanya jika kalian orang yang beriman. Al-Hamsatu harfu istifham, la nafiyah. Tuqatiluna fi'lun mudori'un, alwaw sebagai fa'ilnya, qauman maf'ulun bi, naqathu fi'lun madi, alwaw sebagai fa'ilnya, aimana maf'ulun bi, hum mudofun ilai, alwaw harfu atfin, hammu fi'lun fi'lu fi'lun madin alwaw sebagai fa'ilnya bi ihroji jar wa majrur ar-rusuli mudofun ilai alwaw alwaw waw hal ini halia waw halia alwaw halia ya waw halia hum mutada bada'u khobarnya hum bada'u itu fi'il madi. Oh fi'il madi ya. Bada'u fi'il madi alwaw sebagai fa'ilnya kum sebagai mudofun ayat mudofun ilai bada'u kum sebagai kan ini fi'il maf'ul bi. Oh iya afwan Ustaz maf'ul. Kum sebagai maf'ulun bi. Bada'u kum sebagai khobar dari hum. Awala ini dorof ya Ustaz ya. Iya dorof. Awala dorof marrotin mudofun ilaih. Alhamzatu sebagai istil isim afan harfu istifham tazawnahum fi'lun mudori'un alwaw sebagai fa'ilnya hum sebagai maf'ulun bih. Alfa'u ini harfu atfin ya Ustaz ya. Awahu latfu jalalah sebagai mubtada ahakku khobar an harfu nasbin masdarin wa nasbin ta'zawuhu fi'lun mudori'un alwaw pemida shinnya itu kurang jelas jadi tahsyauhu coba tahsyauhu itu tahsyauhu kurang sya coba sya Sya. Oh, kurang tebal sih. Tahsauhu. Iya, nah. Tahsauhu. Tahsauhu fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'ilnya alha'u sebagai maf'ulun bih. In harfu sartin kuntum fi'lun mudhari'un nakisun tum sebagai fa'ilnya. Mukminina sebagai ya, isimnya ya isim kana. Oh isim oh ya afwan Ustaz. Isim kana mukminina sebagai khobar kana. Kemudian tafsirnya la tataraddadu fi kitali haula'il qaumal ladina naqadu udu. Kitali berarti haula'il qaumi. Haula'il qaum. Oh iya afwan Ustaz. Fi kita li haula'il qaumil ladina naqadu ududahum wa amilu ala ikhrajir rasuli min makkata wa humul ladina bada'u bi ida'ikum awwalal amri atakhafunahum au takhafuna malaqatakum fil harbi fawahu ahakku antakhafuhu in kuntum mu'minina haqqan. Janganlah kalian ragu-ragu untuk memerangi kaum yang melanggar janji-janji mereka itu. Dan mereka melakukan pengusiran terhadap Rasul dari Mekah. Dan sedangkan mereka orang yang memulai mengganggu kalian pertama kali. Apakah kalian takut kepada mereka atau kalian takut berjumpa dengan mereka dalam pertempuran? Dan Allah lebih berhak untuk kalian takutin kepadanya jika kalian benar-benar orang yang beriman. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Mengapa kalian tidak memerangi kaum yang suka melanggar perjanjian mereka, suka melanggar sumpah mereka, dan mereka sangat ingin mengusir Rasul. Wahum, dan mereka memulai menyakiti Rasul dan kaum muslimin awal marah dari sejak pertama. Dari sejak pertama Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, mereka langsung memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sungkan untuk memerangi mereka, karena mereka dari awal selalu memerangi kalian, selalu memusuhi kalian. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Apakah kalian takut ya berperang memerangi mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Maka Allah itu lebih berhak untuk kalian takuti jika kalian beriman. Jadi seorang mukmin itu lebih layak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada selainnya. Sehingga kalau ada perintah berjihad melawan musuh-musuh Islam, wajib dipenuhi. Nah. Siapa bacanya? Pak Bori membaca, Pak Bori. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-Mu, dan Dia akan menghina mereka dan menolong-Mu atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Qatilu fi'lun amrin, fi'lu amrin, amrin. Fi'lu amrin, al-wawu fa'ilun hum maf'ulun bi. Yu'azib fi'lun, fi'lul mudari. Hum mudapun nilai. Eh mana? Kalau fi'il enggak ada mungkin untuk nilai lah. Oh ya, fa'ilnya hum maf'ul bi. Maf'ulun bi. Azib maf'ulun bi. Allahu lafdzul jalalah fa'ilun aidikum al bi aidi fi jar majrur akum mudhafun ilaih kum mudhafun ilaih al wawu harfu atfin yukhzihim yukhzi fi'lun mudhari him wa matu wal wawu al wawu harfu atfin yukhzi matufun fi'lun mudhari matufun fi'lun mudhari matufun him maf'ulun bih al wawu harfu atfin yansur matuf juga ya. Matup. Yansur ya, fi'lun mudhari'un matuf. Matupun. Kum maf'ulun bih. Alaihim jar majrur. Al-wawu harfu atfin yasfi fi'lun mudhari. Sudura maf'ulun bih. Kaumim mu'minin mudhafun mudhafun ilaih. Maksudnya apa mudhafun mudhafun ilaih? Mu'minin itu bukan mudhafun ilaih. Na'at, ya kan? Kaum yang beriman, berarti mukminin itu adalah naatnya. Mukminin naat dari kaumin. Ayat 14 ini dua ya, Stan? Apanya? Oh iya, itu dari kemarin dapatnya dua ayat mulu ya. Berkah. Ya, wa yuzhib. Wa yuzhim ghaizu qulubihim wa yatubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Al-wawu harfu istinab yujhim. Okay. Ini masih ngikut ayat sebelumnya. Atap ya. Jadi masih ma'tub ke yu'azib. Al-wawu harfu atfin yujhim ma'tufun. Ayu azib, guizo maf'ulun bi kulubihim jar majrur. Apa maf'ul? Guizo itu kan maf'ul bi kulubi mudhof ilaih. qulubihim mudafun ilaih. Alwau harfu atin yatubu fi'lun mudore. Allahu malab tu jalalah fa'ilun ala mayyasha ala harfu jar. Mayyasha majrur dong. Alaman aja yang ini. Majrurnya. Jar majrur. Man jar mayyasha'u fi'l mudore aja. Fi'lun mudore. Alwau harfu atin. Allahu labdu jalalah, Allahu mubtada, labdu jalalah mubtadaun alimun khobar, awal hakimun khobar sani. Nah. Ya ma'syarul mu'minina, qatilu a'da Allah, a'da Allahu. Ya. A'da Allahi. A'da Allahi yu'azibhum azza wa jalla bi'aidikum. Wa yuzillahum lahum bil huzaimati bil hazimati wal hizi wa yansurukum alaihim wa yu'li kalimatahu na'am wa yashfi bi hazimatihim sudurakum. Naam. Allati toliman. Gimana? Allati talama lihaqin. Allati talama lilhaqin biha alhaznu. Alhaznu hazni. Alhuznu wal ghammu. Alhuznu wal ghammu min kaidi haula'il musyrikina. Kaidi haula'il musyrikina wa yudhib an qulubil mu'minina ghaiz al ghaizo wa man taba min haula'il mu'anidina fa inna allaha yatubu ala man yasha'u wallahu alimun bisidqin taubatat taibi hakimun fi tadbirihi wa wad'i tashri'atihi li'ibadihi wa wad'i tashri'atihi li'ibadihi. Wahai golongan mukmin, perangilah musuh-musuh Allah. Allah menyiksa kepada mereka. Allah menyiksa mereka dengan tangan kalian. Allah Azza wa Jalla menyiksa dengan tangan kalian. Dan menghinakan mereka dengan kekalahan dan penghinaan. Menghinakan mereka dengan kekalahan dan kehinaan dan menolong kalian atas mereka. Wayu li kalimatihi dan meninggikan kalimatnya wayash bibi dan menyembuhkan. Iya, menyembuhkan dengan kekalahan mereka dada dengan, kalian. Dan menyembuhkan dengan kekalahan mereka dada kalian yang tolimal haqi yang apa stad tolimal haqi. Apa namanya? Dan menyembuhkan dengan kesedihan mereka dada-dada kalian yang gimana ngertinya ya? Ada yang lain mungkin boleh dibantu ngertinya gimana? Itu sering kali ya Ustadz kalau tolama tadi sakit. Ya tolama itu kan setiap atau sepanjang ya, artinya. Panjang. Sepanjang atau sering lil haqi. Yang sering kali mengalami kesedihan karena kebenaran ya, disebabkan tipu daya orang-orang musyrik kayak gitu. Disebabkan tipu daya orang-orang musyrik dan menghilangkan terhadap hati orang mukmin al-ghaiz, kemarahan. Wa man taba min haula dan barang siapa yang dan siapapun yang tobat dari mereka yang dengan menyesal, yang menentang, yang menentang, sesungguhnya Allah menerima tobat atas apa yang dikehendaki, dan Allah Maha mengetahui dengan kebenaran, kebenaran taubatnya orang yang bertaubat. Oh ya, dengan taubat orang yang taubat, hakimun Maha bijaksana dalam pitadiri, dalam pengaturannya, dan dalam pengaturannya dan perbuatannya, dan perbuatannya, dan wawad tasri'an, dan peletakan pensyariatannya kepada para hambanya, dan peletakan kesyariatannya kepada hambanya. Barak wa fiq wa jazakallahu khairan wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayra qulubihim wa yatubullahu ala man yasha' wallahu alimun hakim. Perangilah mereka, Allah mengazab mereka dengan tangan kalian, dan menghinakan mereka, dan menolong kalian atas mereka, dan menghapus kesempitan, dan menyembuhkan dada orang-orang yang beriman. Dan Allah menghilangkan kemarahan dari hati-hati orang yang kafir. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah menghilangkan kemarahan dari hati orang-orang beriman, dan Allah menerima taubat siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah membantu kaum muslimin ketika memerangi orang-orang kafir melalui tangan-tangan orang yang beriman, dan Allah menghinakan orang-orang kafir dan menolong orang-orang yang beriman, dan Allah menghapus kesedihan dari dadanya orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan cara memenangkan mereka atas orang-orang kafir. Dan memang kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, ya. Meskipun kaum muslimin pernah mengalami kekalahan yang cukup besar ya dalam perang Uhud, tapi setelahnya Allah memberikan kemenangan demi kemenangan, sehingga akhirnya kaum muslimin dapat menghancurkan orang kafir sehancur-hancurnya dengan menguasai kota Mekah secara sempurna. Nah, masih ada waktu. Siapa yang belum baca? Bu Nurul ya, baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala al-mu'minina walijah. Wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah kalian mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil sign Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai apa ya, teman setia ya. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Harfu istifham ya, atau rapu buat membantah ya. Am itu harfu atfin aja. Am harfu atfin, hasibtum fi'il madi, tum sebagai fa'il, an harfu nasbin wa taukid, tutraku fi'il mudore, mansub bi'an, walamma zaraf ya. Padahal belum. Lama ya. Enggak, kalau ini bukan zorob, ini lama nafi. Harfu jazmin, ya, nafi. Harfu jazmin, ya lami, ya lam mestinya, jadi itu tadi jazminnya, jadi. Dalam mudhari'un majzumun ya. Ya zumum bilik lama. Allahu fa'il. Allahu zabrul jalala sebagai fa'il. Allazina. Ini apa? Mafulun bi ya? Apanya? Alladzina jahadu. Alladzina, alladzina ya. Isim mausul sebagai maf'ul bih, betul. Iya, isim mausul sebagai maf'ul bih. Jahadu fi'il madi al-wawu sebagai fa'il. Minkum jar majrur. Wawu arfu atwin. Lam harfu jazwin wa nafi'in. Yattakhizu fi'il mudhari majrum bilam. Wawu sebagai fa'il. Min duni jar majrur. Allahi mudhafun ilaih. Wow, harfu atfin lah, harfu nafi ya, dan tidaknya rasulihi matuf bi Allahi apa alha matufun ala Allahi matufun ala Allahi rasuli kan matufun ala Allahi kan haknya di belakang itu kan mudah pun nilai ya. Iya ya, alwaw harfu atfin lah harfu nafin. Al-mu'minina maktub ala Allah tadi ya? Iya. Walijah maf'ulun bi. Maf'ul bi dari lam yattakhidhu ya. Naam. Iya. Al-waw harfu atwin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Khabirun khabar ya. Khabirun khabar, betul. Khabar kemudian bima jar majrul ta'lamuna etak maluna fi'il mudhari waw sebagai fa'il. Tafsirnya ini min sunatillah ya. Min sunatillah ibtila'u ya. Min sunatillah ibtila'u. Ibtila'u al-ibtila'u fala tazunnu ya ma'syaral mu'minina ayat rakukumullahu duna iktibari duna iktibarin liak lama Allahu aliman agar Allah mengetahui liak ya, aliman zahiran lama Allah ilman zahiran oh ilman ya ilah Allah ilman zahiran lil halki ya lil khalqil ladzi ukhlisu fi jahidi fi jihadihim walam yattakhizu ghairallahi wa rasulihi ghairallahi wa rasulihi wal mu'minina bapa bitanatan wa awliya wallahu khabirum wa bijami'in wa jami'il a'malakum wa mujazikum biha menjadi sunatullah untuk menguji maka janganlah kalian mengira wahai orang-orang yang beriman bahwa Allah akan meninggalkan kalian tanpa ikhtibar menguji ya tanpa menguji ya. Ya, agar Allah mengetahui dengan nyata makhluknya yang ikhlas di dalam jihadnya dan tidak mengambil selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai orang percayaan dan pemimpin atau teman. Aulia. Ya. Ya. Allah maha teliti dan dalam mengumpulkan bijamin iman amal-amal kalian dan membalas kalian dengannya demikian sak. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa barakallahu jazakumullahu ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan ditinggalkan sementara Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian? Dan mereka mengambil dari selain Allah dan Rasulnya, ya, dan juga orang beriman, walijah sebagai teman dekat atau para penolong. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwasannya sudah menjadi sunnatullah bahwa semua orang itu akan diuji. Ya. Dan ujian itu adalah sebagai apa? Sebagai proses untuk meningkatkan derajat seseorang. Di apabila ya. Seseorang diuji, kemudian dia bersabar, ya tidak tidak mencela takdir, dia menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi nggak ada orang yang hidup tanpa adanya ujian. Bedanya setiap orang tuh ujiannya beda-beda. Kadang-kadang ada orang yang misalnya diberikan kelebihan dari masalah harta, tapi diuji dengan anak dan istrinya. Ada orang diuji dalam masalah anak dan istrinya, tapi dia memiliki kelebihan harta. Jadi masing-masing tuh beda ya. Kadang-kadang ada orang miskin ya, nggak punya harta tapi punya anak istri yang masya Allah luar biasa baiknya kepada dia. Sementara ada orang yang hartanya melimpah tapi anak istrinya apa namanya nggak taat ya, suka melawan dan sebagainya. Jadi tiap orang itu pasti ada ujiannya, seperti dikatakan dalam tafsirnya, fala tadunu ya ma'asyarul mu'minin ayyatlukakum Allahu duna ikhtibarin. Jangan kalian menyangka wahai sekalian yang beriman bahwasanya kalian akan ditinggalkan oleh Allah tanpa adanya ujian. Jadi Allah tuh sengaja menguji kaum muslimin ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka untuk mengetahui seberapa besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar keimanannya dan siapa orang yang keimanannya hanya di lisan belaka. Baik. Barangkali sampai di sini untuk materinya, kita lihat pertanyaan yang masuk. Umi Ida, ini berarti koreksi ya. Coba kita lihat ayat 14. Oh iya benar ya, harusnya lahiqah ya. Jadi tadi harusnya ini dibacanya wayasfi bihazimatihim sudurakum allati talama laqa bihal haznu wal ghammu min kaidi haula musyikin. Ya betul ya. Tadi makanya kita bingung artinya waktu dibacanya lahiqahnya harusnya lahiqah ya. Karena kan biasanya memang setiap ada talama itu setelahnya fi'il ya. Jadi betul nih Umi Ida ya. Jadi allati talama lahiqa bihal haznu wal ghammu min kaidiha ulil musyrikin ya. Nah. Ini kan ngatinya berarti dan Allah menyembuhkan atau menghapus dengan kekalahan orang kafir dada-dada orang beriman yang apa namanya yang selalu diliputi oleh kesedihan dan kegalauan ya, kegundahan disebabkan karena tipu daya orang-orang yang musyrik ya. Jazakillahu khairan untuk Umi Ida atas koreksinya. Kemudian Bu Azmi bertanya ayat 15, ya tunggu tidak maju zoom. Seperti pada sebelumnya, jadi matuk kemana ya Ustaz? Mana ayat 15? Nah. Iya, berarti ini nggak matuk. Kalau kayak gini, dia berdiri sendiri filenya. Jadi wawanya waw istinab. Ya tubuh itu fil mudorenya berdiri sendiri wawanya waw istinab. Karena kalau matuk kan waw ya tubuh. Baitu billahu ala mayyasyak. Ini berarti nggak matuk. Nah. Karena kalau kita bilang matum nggak ada hubungannya juga. Ini kan kalau tiluhum perangilah mereka, kalau engkau memerangi mereka apa yang terjadi? Yu'adzibhumullah yukhzihim yansurkum yashfi sudurakum min mu'minin yubghidhul qulubihim. Kan nggak ada hubungannya antara memerangi mereka dengan Allah menerima taubat kepada siapa saja yang dikendaki. Berarti memang ini udah berdiri sendiri wanya wasina gitu. Ya, nah. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Mungkin sudah pernah jelaskan semua, cuma lupa lagi. Kenapa di sini kenapa wa yu'adzibhum? Kenapa dia sukun ya? Yang mana? Yang ayat 14 tadi. Oh, ini harfu jawab, harfu jawab, harfu jawab. Bukan. Fiil, fiil, fiil jawab dari dari qatiluhum, Bu. Jadi kan qatiluhum, perangilah mereka. Kan ini artinya kalau kalian memerangi mereka, apa yang terjadi? Jadi mulu maka Allah mengajak mereka dengan tangan kalian, maka Allah menghinakan mereka, maka Allah menolong kalian atas mereka gitu. Jadi kalimatnya jawab tidak, syarat ya. Fanya tidak ada itunya Ustaz. Iya, enggak setiap fanya. Jawab syarat tuh harus ada huruf syaratnya, enggak mesti. Bisa aja langsung seperti ini, qatiluhum ya'dhibuhumullahu bi'aydikum. Bisa. Jadi enggak mesti harus ada huruf syarat sama huruf jawabnya, kayak in sama fa, enggak mesti. Nah. Oke. Okay. Nah, Ustaz. Ya, baik. Puan Ustaz, kalau ya. Tanya di luar ini sedikit boleh? Ya, kalau Anda bisa jawab enggak apa-apa. Apa? Ya. Silakan, Bu. Ini kemarin baca di apa Riyadhus Shalihin itu kalimat ini, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Dia yang ditanyakan saluhu gitu kan, dari salah tanyakan mereka gitu. Yang mau ditanyain apa? Saluhu tuh bentuk ini saluhu itu kan is'alu mestinya enggak gitu ya. Oh iya tanyakan memang mereka. Jadi kalau sa'ala itu memang fil amarnya bisa is'al, bisa sal. Kan di Quran juga ada. Sal bani isra'il. Sal bani ya. Atainahum min ayatin bayyina. Iya. Jadi sal itu fil amar dari sa'ala. Jadi sa'ala itu bisa berhubung dia fil mahmuz. Ya. Jadi kan fil amarnya memang seperti itu. Is'al jadi ya. Sal ya. Nah. Iya, iya. Masih terpaku pada pola Ustaz soalnya. Iya, asalnya is'al, kemudian dia dibaca sal. Taib. Iya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Bu. Taib ya, mungkin sampai sini materi kita, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.